bisa selalu tersimpan merasuk di jiwa. Rindu membara tak pernah padam, semakin meraja menggugah haru. Terbayang di mata saatnya tiba, berdiri di hadapanmu mengharap ridomu, berbalut irama mulai tawaf dan mereguk rahmatmu. Antara Safa dan Marwah kuatkan imanku. Ya Allah, ku menanti panggilanmu, bersujud di depan dinding kamarmu. Ya Allah, ku menanti panggilanmu, bersujud di depan dinding kamarmu. Bahagia yang sempurna dikala Islam mengalir di nadi. Saudara seiman, niat yang sama, saling menyapa, memuji asmanya. Semoga semua mendapat karunia, menerima panggilanmu, berkunjung ke rumah suci. Marwah kuatkan imanku. Ya Allah, ku menanti panggilanmu, bersujud di depan dinding kamarmu. Ya Allah, ku menanti panggilanmu, bersujud di depan dinding. Love by.